power. أنواع الشرك. اقرأ. كثير ما كما قال تعالى ليس الذين زعمتم من دون الله لم يكن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فبين أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركون من شيء من ذلك ولا يؤمنون على مثله فمن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا علما فقد وضعت على قدره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الله أبو زيد melanjutkan kalimat-kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Istidha Shiratal Mustaqim. Kemarin Syekhul Islam sudah menyatakan bahwasanya doa yang mengandung unsur kesyirikan itu tidak akan mempan pada permasalahan-permasalahan yang berat, permasalahan-permasalahan yang besar. Oleh karenanya mereka orang musyrik sendiri dulu tidak melakukan kesyirikan dalam doanya ketika menghadapi masalah-masalah yang berat. Adapun masalah-masalah yang sepele, maka mungkin untuk doa yang mengandung unsur kesyirikan itu mungkin untuk terkabulkan, tapi itu pun ya bukanlah syubhat, karena boleh jadi sebab terkabulnya doa itu dengan perkara yang haram ataupun yang mubah. Adapun untuk dikatakan itu kemudian mustahab karena dikabulkan, ya menjadi sunnah karena dikabulkan, boleh maka tidak. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, wa jumal dalik, ya kesimpulannya, anna syirka naw'an, karena syirik itu ada dua. Syirkun fi rububiyyatihi, syirik dalam permasalahan rububiyah, ya syirik dalam rububiyah Allah. Dan yuj'ala ma'ahu li ghairihi tadbirun ma. Ya, apa? Ya. Ketentuan syirik rububiyah ini, ya. Ditetapkan bersama Allah bagi selain Allah tadbirun ma, pengaturan terhadap makhluk. Ditetapkan ya bersama Allah bagi selain Allah pengaturan terhadap makhluk. Apapun bentuk pengaturan itu. Ini penetapan pengaturan terhadap makhluk yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Kama qala ta'ala, contohnya Allah firmankan di dalam surat Saba. Qul, katakan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'u allazi za'amtum min dunillah. Ya, panggillah mereka-mereka yang kalian yakini dari selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin ya fis samawati wala fil ardh. Mereka itu tidaklah memiliki ya seringan apapun yang ada di langit maupun di bumi ini. Ya. Kepemilikan ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang di langit dan di bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada ya yang menetapkan selain Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan di bumi ini, berarti dia berbuat kesyirikan dalam masalah apa? Rububiyah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka-mereka itu di langit dan di bumi tidaklah bersekutu dengan Allah. Min syirkin, tidaklah bersekutu sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan persekutuan mereka dengan Allah dalam pengaturan apa yang ada di langit dan di bumi, maka itu masuk syirik apa? Rububiyah. Ya, syirik rububiyah. Wa ma lahum minhum min zahir, dan mereka juga tidaklah ya sebagai pembantu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Menetapkan selain Allah itu sebagai pembantu Allah SWT dalam pengaturan ya, segala apa yang ada di langit dan di bumi ini, maka itu masuk kategori apa? Syirik rububiyah. Ini apa? Patokan syirik rububiyah. Fabayyana. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Anahum la yamlikuna dzarratan istiqlalan," bahwa mereka itu tidaklah memiliki secara istiqlal, secara merdeka, dzarratan, walaupun seberat semut. Ya, walaupun seberat seekor semut. Mereka tidak memiliki apapun di langit dan di bumi ini walaupun seberat seekor semut, ya, secara merdeka. Wala yusyrikuna fi syai' min dzalik, dan mereka juga tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dalam kepemilikan itu secara merdeka. Wala yu'inunahu 'ala mulki, mereka juga tidak membantu Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini. Faman lam yakun malikan, maka barang siapa yang dia itu bukan pemilik, wala syarikan, bukan pula sekutu. Sekutu siapa? Sekutu bagi pemilik. Wala aunan, bukan pula pembantu pemilik. Faqad inqata'at 'alaqatuhu, maka ya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala telah terputus. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala telah terputus. Ya. Kemudian syirkun fil uluhiyah. Ini catatan penting ini, ya, patokan dalam syirik rububiyah. Nah. Asyirkun fil uluhiyati fi ayyi du'a ghairuhu wa ibadatin aw da'a mas'alatin du'a mas'alatin aw du'a mas'alatin kama qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa kana anna itsbatal makhluqati asbaban la yaqdahu fi tauhidir rububiyyati wa la yamna'u an yakuna Allahu khaliqa kulli shay'in wa la yujibu an yud'a al-makhluq du'a'a 'ibadatin aw du'a'a isti'anatin. Kadzalika, ini jawabannya Fatama. Kenapa dipisah? Ini jawabannya kadzalika, ini jawaban dari Fatama. Kadzalika, kadzalika itsbatu ba'd al-af'ali al-muharramati muharramati min syirkin aw ghairihi asbaban la yaqdahu fi tauhid al-uluhiyyati wa la tamna'u an yakuna Allahu huwa alladhi yastahiqqu ad-dina khalisa wa la yujibu an tustahmala kalimatu wal af'alu allati fiha syirkun idza kana Allahu yasqatu dhalika wa yu'aqibu al-'abda 'alayhi wa takunu mudarratu dhalika 'ala madarratu wa takunu madarratu dhalika 'ala al-'abdi aktsara min manfaatihi qad ja'ala khayra kullahu fi anna la na'budu illa iyyahu wa la nasta'inu illa iyyahu. Nah, syirkun fil uluhiyah, dan syirik dalam uluhiyah. Ini syirik yang ke dua. Yang pertama syirik dalam rububiyah Allah. Yang kedua syirik dalam uluhiyah. Bi an yud'a ghairuhu. Berdoa kepada selain Allah. Doa ibadah, baik itu ibadah secara umum atau doa masalah ataupun permohonan, permintaan. Ya. Beribadah kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Berdoa meminta kepada selain Allah, maka itu juga syirik dalam uluhiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Na'budu doa ibadah, nasta'inu doa masalah. Ya kan? Na'budu doa apa? Ibadah. Ini ibadah. Nasta'inu doa masalah, permohonan. Fakama'anna, sebagaimana? Maka sebagaimana? Isbat al-makhlukati asbaban. Penetapan makhluk itu sebagai sebab, sebagai apa? Menetapkan makhluk sebagai sebab layak dari tauhid rububiyah, tidak mengguncang tauhid rububiyah, tidak apa namanya, tidak menjadikan gugurnya atau tidak menjadikan berkurangnya hak Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang sebagai satu-satunya pencipta, pengatur alam dan pemilik dan penguasa alam ini, ya kan? Kalau seseorang menetapkan obat itu sebagai sebab kesembuhan, apakah hal itu kemudian mengurangi rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ini maksudnya. Ya. Kalau seseorang itu makan kemudian menjadi kenyang, apakah hal itu mengurangi rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Fakama'anna, maka sebagaimana penetapan ya makhluk sebagai sebab itu tidaklah ya merupakan, tidaklah merupakan cacat dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wala yamna'u an yakuna Allah khaliqu kulli syai', tidak pula hal itu menghalangi kemudian menetap penetapan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Wala kalau ya orang tua suami istri ya itu merupakan sebab adanya terlahirnya anak, apakah hal itu ya menjadikan Allah berarti bukan pencipta segala sesuatu? Hah? Tidak. Ya kan? Suami istri sebab terlahirnya anak. Ya, hal itu sama sekali tidak kemudian ya mengurangi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya pencipta segala sesuatu. Wala yujibu anna an yud'a al makhluq doa ibadatin au doa isyaratin, tidak pula apabila ya makhluk itu ditetapkan sebagai sebab berarti ya hal itu mengharuskan makhluk itu ditujukan kepadanya doa, doa ibadah maupun doa permohonan. Ya, apakah kalau ya apa namanya dokter menjadi sebab kesembuhan seseorang, ya dokter menjadi sebab kesembuhan seseorang, apakah kemudian boleh pasien itu bersujud kepada dokter? Hah? Tidak. Ya. Jadi penetapan sebagian makhluk itu sebagai sebab, tidaklah hal itu sama sekali berarti mengurangi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengurangi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta segala sesuatu. Tidak pula ya hal itu mengharuskan kemudian apa? Kemudian makhluk itu ya diibadahi. Ya. Kadzalika, demikian pula isbatu ba'dzul af'alil muharramati min syirkin aw ghairihi asbaban. Demikian pula ya apabila beberapa perbuatan, sebagian perbuatan yang haram ya min syirkin aw ghairihi, entah itu syirik atau yang lainnya, ketika ditetapkan sebagai sebab, ketika ditetapkan sebagai sebab, la yaqdahu fi tauhidil uluhiyah, hal itu tidaklah mengurangi sedikit pun hak Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya kan? Seandainya ada orang ya berdoa kepada kuburan kemudian terkabulkan, minta ya minta kaya kemudian terkabulkan, apakah hal itu kemudian mengguncang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Mengurangi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Ya, wala tamna an yakuna Allah huwa alladhi yastahiqqu ad-dinal khalis. Hal itu sama sekali tidak kemudian ya menghalangi ya Allah itu sebagai satu-satunya yang berhak mendapatkan segala amal keikhlasan. Ya kan? Kalau seseorang sujud kepada ya sujud kepada seorang raja, maka kemudian ya kesalahannya dimaafkan. Ya, apakah hal itu kemudian ya menjadikan Allah tidak lagi berhak untuk diibadahi? Ya, tidak. Ya. Wala yujibu an tustamal kalimat wal af'al lati fiha syirkun idza kana Allah yaskhatu dzalik wa yu'aqibul abda alaihi. Ya, tidak pula. Ya. Kalimat-kalimat atau praktek-praktek kesyirikan mesti ya dipraktekkan jika Allah Subhanahu wa taala yaskhatu dzalik wa yu'aqibul abda alaihi. Jika Allah Subhanahu wa taala memurkainya dan memberikan sanksi kepada seorang hamba karena hal itu. Wa takunu madarratu dzalika 'alal 'abdi aktsara min manfaatihi. Ya. Sehingga madarrat, keburukan, dampak buruk ya kesyirikan itu, dampak buruk kesyirikan itu terhadap seorang hamba lebih besar dibandingkan manfaat yang dia dapatkan. Idz qad ja'al khaira kullahu fi anna la na'budu illa wa la nasta'inu illa iyyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala kebaikan itu hanya ada pada apa? Kebaikan yang sempurna, segala kebaikan yang sempurna itu hanya ada pada apa? Beribadah kepada Allah ya, satu-satunya, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah satu-satunya. Ini pada tauhid. Ya, pada tauhid. Nah, wa amatu ayatul Quran, ini tadi ya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan keterkaitannya. Ya, tauhid rububiyah ya menjadikan selain Allah ya memiliki apa memiliki pengaturan terhadap alam ini, memiliki pengaturan terhadap makhluk yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, entah itu sebagai pemilik, diyakini sebagai pemilik secara merdeka, atau sebagai apa? Pembantu sekutu, atau sebagai pembantu. Sedangkan syirik uluhiyah adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu doa ibadah maupun permintaan. Dan sudah ibadah. Adapun apa yang terjadi ketika seseorang menjadikan makhluk itu sebagai sebab kemudian terkabulkan apa harapannya, hal itu tidak mengurangi sedikit pun rububiyah ataupun uluhiyah Allah SWT. Ya, seandainya perbuatan syirik itu dijadikan sebab sehingga ia mendapatkan apa yang diharapkannya, hal itu sama sekali tidak mengurangi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja manusia itu berkewajiban mentauhidkan Allah dalam rububiyah maupun uluhiyah, dan dilarang berbuat apa? Kesyirikan, dilarang berbuat kesyirikan. Ya. Wa amatu ayatul Qur'an tusbitu hadzal asla. Ayat-ayat Al-Qur'an secara dominan menetapkan kaidah ini. Ya, menetapkan kaidah ini. Ya. Yakni tauhid uluhiyah, hadzal asl, yakni tauhid al-uluhiyah. Hatta anna subhana qata'a athar syafa'ati biduni iznihi, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya menutup pintu syafaat tanpa seizinnya, yakni tanpa perintahnya. Fa dzakara rahimahullah ayatin katsira. Lalu Ibnu Taimiyah menyebutkan banyak ayat fi hadzal makna, ya, dalam permasalahan ini. Summa qal, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wal Qur'an, dan Al-Qur'an ammatuhu, ya, secara dominan innama huwa fi taqrir hadzal asl al-'azim alladhi huwa aslu usul. Ya. Secara dominan Al-Qur'an itu tidak lain dan tidak bukan, ya, menetapkan, ya, hadzal asl al-'azim, kaidah yang agung ini, yaitu tauhid al-uluhiyah, alladhi huwa aslu usul, yang merupakan apa? Aslul usul, asas dari segala usul, asas dari segala asas. Qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, dan beliau di kitab Iqtida di halaman yang lain beliau mengatakan wa nahnu na'lamu bidh-dharurah. Ya, ini masih di Iqtida, bukan, ini sudah lain lagi. Ya, ini sudah lain lagi. Ucapan yang berikutnya ini bukan di Iqtida. Nah. Ucapan yang berikutnya ini kitab Istighatsah. Tidak disebutkan di sini. Di tempat yang lain, yakni di kitab yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi ini kutipan yang keberapa? Ya, kutipan yang ke-7. Ya, ke-6 Iqtida Shiratal Mustaqim. Yang tadi dijelaskan bahwasannya, ya, doa yang berunsur kesyirikan itu tidaklah mempan. Ya, dalam permasalahan-permasalahan yang berat, demikian pula dalam permasalahan-permasalahan yang sepele, kecuali pada beberapa kasus yang sepele saja, ya. Kecuali pada beberapa kasus yang sepele. Itu pun bukan berarti kemudian kalau mempan doa itu kemudian apa? Mempengaruhi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi kewajiban manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Ya. Tidak sama sekali. Ya, kemudian di sini diterangkan tentang tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah, demikian pula syirik rububiyah dan syirik al-uluhiyah. Nah. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, ayo baca. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar. Ana sanallahu akbar wa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam yasraq li ummatihi an yad'uwa ahadan min al-ahya'i wa al-amwati. La fil anbiya wala ghairahu, la bilafzil istibasari wala bilafzil isti'anati wala tugayrihuma wala tugayrihuma kama lam yasra'in asujudu limayitin wala ilamayitin wa nahu dhalik bal hal na'lamu annahu naha an dhalika kullihi wa annahu min asyirki alladhi harramahu Allahu wa rasuluhu lakin li gulabati al-kubri lakin lakil aini di asari risalati dikafirin minal mutaakhirin. Lam yumkin takfiruhum. Hatta yubayyana lahum maja'atihi Rasul. Qala wa li hadha ma fayantu hadhihi mas'alata. Qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, Al-Taymiyyah rahimahullah dalam kitab yang lain, ya, dalam kitab Al-Istighosah. Beliau mengatakan, "Wa nahnu na'lamu bidh-dharurah." Ya, dan kita mengetahui, ya. Kita mengetahui bidh-dharurah, yakni dengan pengetahuan yang diketahui oleh alim maupun awam. Kita mengetahui dengan pengetahuan yang diketahui oleh alim maupun awam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasra li ummatihi. Tidak pernah mensyariatkan bagi umatnya an yad'u ahadan, untuk berdoa kepada seorang pun minal ahya'i wal amwat, dari orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Lal anbiya wal ghairuhum, baik itu nabi maupun selain nabi. La bilafzil istighatsah, Nabi tidak pernah mensyariatkan mereka untuk berdoa dengan lafaz istighatsah, wala bilafzil isti'anah, maupun dengan lafaz isti'anah, wala bighairihima, ataupun dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Nabi tidak pernah mensyariatkan. Ya. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba, ya'murukum bil kufri badai antum muslimun. Tak pernah ada nabi menyuruh, mensyariatkan, menyuruh umatnya untuk berbuat, ya, kesyirikan, berdoa kepada malaikat ataupun kepada para nabi dengan doa istighatsah maupun dengan apa? Isti'anah. Tak pernah, ataupun yang lainnya. Kama lam yusra' as-sujuda limayyitin, sebagaimana Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan sujud kepada mayat. Wala ila mayyitin, ya, ataupun, ya, sujud untuk mayat ataupun sujud kepada mayat. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Bal na'lamu, bahkan kita juga tahu, anahuna an dzalika kullih, bahwa Nabi SAW melarang. Bahwa Nabi SAW melarang. Dan kemarin sudah kita baca kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwa termasuk perkara yang diketahui oleh alim maupun awam, bahkan Yahudi dan Nasrani juga mengetahuinya, Nabi SAW melarang hal itu dan mengkafirkan pelakunya, betul tidak? Dan mengkafirkan pelakunya. Wa annahu min asyirkil ladzi haramahullah wa rasuluh, dan bahwasanya hal itu termasuk apa? Syirik yang Allah dan Rasulnya haramkan. Lakin, akan tetapi, lighalabatil jahla, karena apa? Karena menyebarnya kejahilan. Wa qillatil ilm bi atharir risalah fi katsirin minal mutaakhirin, dan minimnya ilmu terhadap apa? Atharir risalah, minimnya ilmu peninggalan para rasul fi katsirin minal mutaakhirin, di kebanyakan, di mayoritas orang-orang belakangan. Lam yumkin takfiruhum bidzalik, tidak mungkin mereka dikafirkan. Ya. Nafyut takfir hal maknahu isbat islamiyatihi? Nafyut takfir hal maknahu isbatul islam? Tidak. Ya, nafyut takfir, ya, sebagaimana Syekh Abdul Latif, ya, Al-Syekh jelaskan di Minhaj Ta'sir, ya. Dan hal itu juga dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijratain, nafyut takfir la yufidu isbat islamiyatihi. Ya, di sini Ibnu Taimiyah menafikan apa? Lam yumkin takfirhum, tidak mungkin mereka dikafirkan. Tidak mungkin mereka dikafirkan. Apakah berarti Ibnu Taimiyah menetapkan keislaman mereka? Menetapkan mereka muslim? Tidak. Ya, karena penafian takfir itu tidak berarti penetapan apa? Islam. Ini yang harus dipahami. Ya, ini yang harus dipahami. Kenapa? Ya. Karena ucapan Ibnu Taimiyah itu tidak kontradiktif. Ucapan Ibnu Taimiyah itu tidak apa? Tidak kontradiktif. Kalau kemarin Ibnu Taimiyah, ya, di halaman yang keberapa kemarin sudah kita baca. Ya. Sudah kita baca beberapa kutipan bahwa Ibnu Taimiyah menetapkan, ya, kafirnya orang yang melakukan apa? Seperti itu, halaman 72, juga di halaman 76. Ya, halaman 72, halaman 76. Ya. Ya'lamuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa biha wa kaffara man khalaqaha. Mithlu ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu wa nahyuhu 'an ibadati ghairihi. ya. Mereka semua mengetahui, yang alim maupun yang awam, bahkan Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Muhammad SAW itu diutus, ya, diutus untuk memerintahkan manusia bertauhid dan melarang manusia dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan diutus untuk mengkafirkan siapa yang menyelisih beliau dalam perkara ini. Ya. Ini ucapan Ibnu Taimiyah. Demikian pula ucapan Ibnu Taimiyah zaman 76, fahadha min a'zami syirki alladhi kaffara Allahu fihi al-musyrikin. Inilah kesyirikan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir orang-orang musyrik dengan sebabnya. Ya, memvonis kafir orang-orang apa? Orang musyrik dengan sebabnya. Jadi ada musyrik, ada di atasnya tingkatannya apa? Kafir. Allah kafirkan mereka orang musyrik. Orang musyrik sudah kafir belum? Sudah kafir. Sudah kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ibnu Taimiyah sendiri ya tidak kontradiktif dalam ucapannya. Ibnu Taimiyah mengatakan di sini lam yumkin takfiruhum. Tidak mungkin ya mereka dikafirkan. Tidak mungkin mereka dikafirkan. Ya. Jadi bahkan kita mengetahui bahwa Nabi SAW itu tidak pernah mensyariatkan perbuatan syirik. Bahkan kita mengetahui Nabi SAW itu melarang hal itu. Sebagaimana kita juga tahu bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk mengkafirkan orang yang melakukannya. Sebagaimana kita sudah baca tadi. Ya. Tetapi karena ghalabatul jahl, karena apa? Karena maraknya kejahilan, wa qillatil ilm, dan minimnya ilmu terhadap minimnya ilmu akan jejak peninggalan para rasul di kebanyakan orang-orang belakangan, ya, lam yumkin takfiruhum, tidak memungkinkan untuk mereka dikafirkan. Apakah itu berarti menetapkan mereka muslim? Hah? Kalau dikatakan tidak mungkin mereka dikafirkan, apakah berarti mereka muslim? Tidak. Ya, mereka musyrik. Musyrik. Ya, mereka musyrik. Hatta yubayyana lahum ma ja'a bihi ar-rusul. Kecuali ya, baru bisa dikafirkan mereka itu kecuali kalau yubayyan lahum, telah disampaikan kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali telah diberitahukan kepada mereka, beda antara yubayyan dengan yatabayyan. Kalau yatabayyan, kecuali kalau ada tanya, kecuali mereka sudah paham apa yang dibawa oleh Rasul. Kecuali mereka sudah paham apa yang dibawa oleh Rasul. Itu kalau yatabayyan. Ya. Tapi kalau hatta yubayyan lahum ma ja'a bir-rasul, kecuali kalau sudah diberitahukan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, sudah sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Jadi kalau yubayyan ya, hanya dipersyaratkan apa? Bulughul hujjah, sampai kepada mereka apa? Hujjah. Kalau yatabayyan ya, al-fahm, fahmul hujjah. Yang diinginkan Utsaimiyah di sini bulughul hujjah atau fahmul hujjah? Bulughul hujjah dengan dalil apa? Qillatul ilm. Ya, minimnya ya ilmu terhadap jejak peninggalan para rasul. Ya, minimnya ilmu terhadap jejak peninggalan para rasul. Ya. Orang-orang jahiliyah yang hidup di masa sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup di masa sebelum utusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ilmu terhadap jejak peninggalan para rasul minim apa tidak? Hah? Minim. Ghalabatul jahl. Hah? Marak kejahilan sampai-sampai disebut apa? Jahiliyah. Ya. Apakah mereka kemudian disebut musyrikun? Ah, atau disebut muslimun? Musyrikun, disebut musyrikun. Ya, ahlul kitab disebut musyrikun tidak? Musyrikun. Ya, Allah katakan apa dalam Al-Qur'an? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahum bayyinah. Sebelum datang bayyinah kepada mereka, sudah mereka oleh Allah SWT disebut apa? Kafir musyrik. Disebut kafir musyrik. Ya, demikian pula nam wa in ahadun min musyrikin istajaraka fa'ajirhum hatta yasma'a kalam Allah. Belum yasma' kalam Allah, belum mendengar kalam Allah, mereka sudah difonis apa oleh Allah? Musyrik. Sudah difonis musyrik. Karena nama musyrik itu adalah nama syar'i, ya, nama yang bersumber, ya, penetap yang bersumber, apa nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melakukan kesyirikan, baik sebelum turun wahyu, turun risalah, diutus rasul, ataupun sesudah diutus Rasul sallallahu sebagaimana Ibnu Taimiyah jelaskan dalam jilid yang ke-20, di awal-awal jilid yang ke-20 dari Al-Fatawa. Ya, dari Majmu'ul Fatawa. Ya, sehingga makna lam yumkin takfiruhum, ya, tidak mungkin untuk mereka itu dikafirkan, ya, ada dua makna. Yang pertama apa? Ada dua penjelasan di sini. Yang dari penjelasannya Syekh Abdul Latif ya, dan yang lainnya. Yang pertama apa? Nafyu takfir di sini la yufid, tidak. Peniadaan takfir di sini tidak berarti sama sekali penetapan keislaman. Penetapan keislaman. Tidak sama sekali kemudian mereka disebut muslim. Tidak berarti sama sekali mereka disebut muslim. Ya. Yang kedua atau tiga ya, ada tiga penjelasan. Yang kedua, ya lam yumkin takfirhum, takfir di sini bermakna takfur ta'zib. Takfir di sini bermakna apa? Takzib. Yani kafir lahir batin yang berkonsekuensi pada adanya apa? Azab. Berdasarkan adanya azab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak akan menimpakan azab kecuali telah kita utus kepada mereka rasul. Kecuali telah kita utus kepada mereka rasul. Ini jelasan yang kedua. Jadi takfir di sini adalah takfir apa? Ta'zib. Takfir yang bermakna apa? Ya, penjatuhan apa? Sanksi, azab. Dan yang ketiga, lam yumkin takfiruhum, di sini maknanya diperlakukan kepada ahlul fatrah. Diperlakukan kepada siapa? Ahlul fatrah. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Tariqul Hijratain dan dikatakan oleh Syekh Abdul Latif dalam Manhaj At-Ta'sis, ya, dikatakan ya apapun keadaannya mereka bukan muslim. Ya, meskipun ahlul fatrah muslim atau bukan? Ahlul fatrah muslim atau bukan di dunia? Di dunia muslim atau bukan mereka? Bukan. Apapun keadaannya mereka di dunia ini hukumnya bukan muslim. Ya, ini tiga penjelasan lam yumkin takfiruhum. Ya, lam yumkin takfiruhum. Ya, apakah ada perbedaan dalam apa? Hukum di dunia? Ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ya, ketika mereka ya disebut sebagai ahlul fatrah, mereka bukan muslim dan mereka musyrik. Ya kan? Karena melakukan apa? Karena melakukan kesyirikan. Mereka ahlul fatrah. Mereka bukan muslim. Mereka ahlul fatrah dan mereka musyrik. Maka diperlakukan di dunia ini apa? Hukum-hukum terhadap orang musyrik, kecuali apa? Kecuali eksekusi mati dan eksekusi harta. Kecuali eksekusi mati dan eksekusi harta. Tetapi kalau sudah ditakdir, kalau sudah dijatuhkan vonis kafir terhadapnya, maka lengkap sudah diperlakukan kepadanya hukum-hukum terhadap orang musyrik dan dieksekusi mati serta apa? Hartanya juga dieksekusi. Jadi ada perbedaan. Ini ada perbedaan, ya. Ini sudah dijelaskan ya oleh para ulama. Nah, alhamdulillah. Qal Mutaimiyah kemudian mengatakan, "Wa li hadza, oleh karenanya, ya. Ma bayyantu hadhihi al-mas'alata." Ya. Iqra, Ali. Qal li hadza, "Ma bayyantu hadhihi al-mas'alata qattu liman ya'rifu asla dinil islami illa tafattana laha wa qala hadza aslu dinil islami." وكان بعد أكابر شيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين انتهى. قال بتيم mengatakan ولهذا oleh karenanya ما بينت هذه المسألة tidaklah aku jelaskan permasalahan ini قد. Ya. Tidaklah satu kali pun aku jelaskan permasalahan ini liman ya'rif aslad dinul Islam, kepada orang yang mengetahui asas dinul Islam, illa melainkan tafattalaha, melainkan dia segera sadar. Melainkan dia langsung sadar wa qala hadza aslu dinul Islam, dia katakan ini adalah asas Islam. Wa kana ba'du akbaru syuyukhil arifi min ashabina, dan ya tokoh-tokoh ulama dari mazhab ashabina, dari mazhab apa? Hambali. Sebagian mereka berkata, hadza adzama bayantahu lana. Ini adalah hal terbesar yang kau jelaskan kepada kami. Li ilmihi, karena dia tahu bi anna hadza aslul din, bahwasanya ini adalah apa? Asas agama ini. Ini ada yang ini di kitab apa? Di kitab apa tadi? Al-Istighatsah Tarat Al-Basri. Ya, sekarang kita akan baca penjelasan, ya, penjelasan siapa? Syekh Abu Butain, ini penjelasan yang keempat. Penjelasan Syekh Abu Butain terhadap ucapan Ibnu Taimiyah lam yumkin takfiruhum. Ya, tadi sudah kita sebutkan tiga penjelasan ya dari Syekh Abdul Latif ya dan Syekh Sulaiman bin Sa'man, demikian pula Ibnu Qayyim di Tariqul Hijwatain terhadap ucapan lam yumkin takfiruhum. Kita baca penjelasan Syekh Abdullah Babutain ya di sini. Faqaulu rahimahullah lam yumkin takfiruhum hatta yubayyana lahum ma ja'a bihi rasul. Ya. Ucapan beliau sallallahu ucapan beliau rahimahullah Syekhul Islam rahimahullah lam yumkin takfiruhum ya, tidak mungkin mereka dikafirkan hatta yubayyana lahum kecuali telah diberitahukan kepada mereka ma ja'a bihi rasul apa yang dibawa oleh rasul. Lam yaqul Ibnu Taimiyah tidak mengatakan hatta yatabayyana lahum ma ja'a bihi rasul. Ya, kecuali telah apa? Kecuali mereka telah memahami apa yang dibawa oleh rasul. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah mempersyaratkan apa? Buluh hujjah. Sampainya hujjah kepada mereka bukan mempersyaratkan apa? Bukan mempersyaratkan apa? Fahmul hujjah. Ya. Bukan mempermasalahkan fahmul hujjah. Ya. Ai lam yumkin takfiruhum bi ashafihim wa a'yanihim. Artinya, maksudnya Ibnu Taimiyah tidak mungkin menjatuhkan vonis kafir terhadap orang per orangnya dari mereka. Bi an yuqal fulan kafir wa nahbi. Dengan dikatakan ya difonis fulan kafir. Bal yuqal hadza kufur. Tetapi yang harus dikatakan kepada mereka, yang perlu dikatakan kepada mereka, yang bisa dikatakan kepada mereka ini adalah kekufuran. Wa man fa'alahu kafar. Siapa yang melakukannya maka dia kafir. Tetapi Ibnu Taimiyah tidak memungkinkan untuk memvonis satu persatunya. Tidak memungkinkan untuk memvonis apa? Satu persatunya. Ya. Kama atlaqa rahimahullah al-kufra ala fa'il hadhihi al-umur wa nahya fi mawadhi'a la tusha. Sebagaimana tidak mungkin Ibnu Taimiyah mengatakan satu persatunya kafir sebagaimana Ibnu Taimiyah telah memvonis kafir terhadap ya pelaku ya terhadap sebagaimana Ibnu Taimiyah telah memvonis kafir terhadap pelaku perkara-perkara ini dan semisalnya pada kitab-kitab lain yang tak terhitung ya jumlahnya kalimat-kalimat beliau ya wa haka ijma'ul muslimin ala kufri fa'il hadhihi al-umur syukiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah telah mengutip kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan ulama kafirnya pelaku apa? Kesyirikan. Ya, wa sarraha bidzalika fi mawadhi'. Ibnu Taimiyah telah menegaskan hal itu di kitab-kitab yang lain seperti tadi yang kita baca ya kan? Seperti tadi yang kita baca di halaman 70 berapa? 2 dan 76, ya kan? Yang kita baca tadi. Ya. Kama qala fi asma'i jawabin lahu fi Thaifah al-Qalandariyah. Sebagaimana ya Ibnu Taimiyah juga telah berbicara tentang seperti ini ya pada sekte golongan Al-Qalandariyah. Golongan Al-Qalandariyah bukan muslim. Ya, golongan Al-Qalandariyah bukan muslim. Coba lihat catatan kaki yang nomor 4. Aslu hadzal sinf annahum kanu qauman min nusatil furs. Mereka itu adalah ya, penduduk Persia yang ahli ibadah. Ya duruna ala ma fihi rahat qulubihim. Mereka menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang bisa menenangkan jiwa mereka ba'da adail faraid wa tsinabil muharramat setelah mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Suma innahum ba'da dzalika taraku alwajibat wa fa'alu almuharramat. Namun pada periode berikutnya mereka meninggalkan perkara-perkara wajib dan melakukan keharaman-keharaman. Wa timahum hal kulliha. Ciri-ciri mereka adalah apa? Memangkas jenggot mereka. Wa katsir minhum aktsar min yahud wa nasara. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam majmu' fatawa, seperti dalam majmu' fatawa di sini jilid 35, kebanyakan mereka lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Ya. Lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasrani kemudian dikatakan mereka tidak kafir? Ya. Lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasrani kemudian mereka difonis muslim begitu? Ah, tidak kan? Ya. Nah. Ini penjelasan Syekh Abu Butain. Dan Ibnu Taimiyah tidak memungkinkan untuk memvonis kafir satu persatunya dari orang-orang yang hidup di era apa ini? Era kejahilian ini. Era yang marak di situ kejahilan dan minim sekali apa? Ilmu terhadap ilmu terhadap apa? Peninggalan ilmu yang ditinggalkan diwariskan oleh para rasul. Ini tidak. Ini penjelasan siapa ini? Syekh Abu Butain. Syekh Abu Butain. Yani memfonis kafir ahlul fatrah satu persatunya itu tidak memungkinkan. Ya kan? Satu persatunya itu tidak memungkinkan. Nah. Baik. Ya. Untuk yang berikutnya qala ba'da kala min katsir, insyaallah kita baca. Ini sudah yang lain lagi. Ya, kutipan yang lain lagi. Kita akan baca di kesempatan lain. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.